Apa pandangan Ustaz tentang keluarga yang mati kena wak tali 3 malang, 40 malang, 100 malang? Ni bida'ah. Nampak? Tidak ada ketetapan. Neh? Jangan. Ini benda-benda salah. Bukan tahlil itu salah. Tapi kena buat 3 hari. Kena buat 7 hari. Kena buat 1 hari. Ini tak ada. Yang ada orang tanya ulama-ulama. Umpamanya orang tanya Mufti Mesir. Apa hukum kita duduk baca Quran, berzikir, kemudian berdoa untuk si mati? Jawabnya molek. Tak ada masalah. Yang tak kena ni kita kita tak. Kalau mati malam ni kena buat. Kalau mati kena buat 3 hari. Kalau mati kena buat 7 hari. Kena buat 40. Kena buat 100. Itu bukan daripada agama. Yang datang daripada agama yang dibenarkan ulama, kalau mak kita mati, ayah kita mati, kita panggil orang masjid, pakat-pakat berdoa, nah, untuk ibu bapa kita, ini harus. Maka bila orang mari rumah kita, ngadap tetamu, kita jamu dia minum air, menghilangkan dahaga, ini dapat pahala. Tapi jangan tetap sebagai mesti kena buat kenduri, hak tu bida'ah yang khabisah, yang sangat keji. Nah, siapa orang yang pergi pun kadang-kadang bukan niat nak, tahlil dan sebagainya. Nak, siap tanya pergi malam ni benda rumahmu. Nak, padahal ayah dia mati. Pergi tanya pula. Nak, nasi goreng ke benda. Neh, boleh kawan dia, roti kosong. Roti kosong tak mari ya. Tok Imam ada kerja. Neh,